melihat wajahnya. Tak kalah aku duduk di dekatnya, seduduk seiring aku menyeberang, berperahu ke seberang sungai Musi. Dan ku tegur diam, namun hati tenang, tak sabar hati ini menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya, sekilas tampak olehku senyumnya. Tiba-tiba ia menolehku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang bidu telah merapat ke pantai. Namun hati enggan, tak sabar hati ini menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya, sekilas tampak olehku senyumnya. Tiba-tiba ia menolakku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang bidu telah merapat ke pantai.